Ya, yakfi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau jelaskan kepada kita nawaqidul Islam, pembatal Islam, i'lam anna nawaqidul Islam asyrah. Ketahuilah sungguhnya pembatal Islam itu ada 10. Yang pertama asyirku billah. Yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua man ja'ala baina wa bainallahi wasa'it, menjadikan perantara di antara hamba dengan Allah dalam perkara ibadah. Yang ketiga malam yukafiril musyrikin aw sahaha mathabahu, barang siapa yang dia tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau dia membenarkan yakni madhab mereka aw yasukku bi kufrihim, atau mereka meragukan kekafirannya. Yang keempat mani taqada anna hadya ghairin nabi, barang siapa yang dia berkeyakinan bahwasanya petunjuk selain nabi itu lebih sempurna dan bahwasanya hukum selain nabi itu lebih baik dibandingkan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima man abghadha syai'an, orang yang mereka membenci sebagian apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam al istihza, yaitu dia memperolok-olok dari perkara agama ini. Yang ketujuh as-sihru, yaitu sihir. Yang kedelapan mudhaharatul musyrikin alal muslimin, memberikan pembelaan, menolong kaum musyrikin dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Yang kesembilan mani taqada, dia berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia anna ba'dhan nas, sebagian manusia mereka boleh keluar khuruj andini rasul dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10 al-i'rad andinillah, berpaling dari agama Allah subhanahu wa taala. Ini 10 yang beliau bawakan. Insyaallah kita akan bahas satu persatu bi'nillah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengambil faedah dari pembahasan tentang ini nawaqidul Islam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, telah kita terangkan atau kita berikan muqaddimah kemarin bahwa membahas tentang perkara ini sangat penting, bukan dalam rangka kita untuk menjadi jagoan ini takfir, mengkafirkan manusia, akan tetapi bagaimana kita yang pertama benar-benar berhati-hati dalam perkara takfir ini, bahwa perkara ini adalah perkara sangat berbahaya sekali. Karena umat ini sebagian telah terjerumus dalam bid'ah takfir, yaitu bid'ah pengkafiran, disebabkan karena ketidakfahaman mereka berkaitan dengan masalah takfir. Sebagaimana penjelasan para ulama dan sebagaimana dalam sejarah umat, yaitu munculnya kelompok yang namanya khawarij yang mereka terjatuh dalam sikap takfir. Demikian pula sebagian umat ini, mereka terjatuh dalam sikap tafril dalam masalah takfir. Yaitu bahkan tidak ada sama sekali umat ini yang terjatuh dalam kekafiran apapun perbuatan yang mereka lakukan. Dan tentu kita adalah sebagaimana bimbingan para ulama berdasarkan dengan nas-nas Al-Quran dan nas-sunnah, bahwa memang ada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman seseorang, sebagaimana bisanya setiap perbuatan dalam agama ini adanya pembatal-pembatal. Salat ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, haji ada pembatalnya, dan semua amal-amal ada pembatalnya. Maka syahadat tain atau syahadat la ilaha illallah, maka juga ada pembatalnya. Dan itulah nawaqidul Islam atau nawaqidul iman atau nawaqidul syahadatain, pembatal Islam atau pembatal iman atau pembatal syahadatain. Kemudian ikhwani billah, Syekh menyebutkan tentang 10. Maka 10 ini bukanlah pembatasan, karena sungguhnya para ulama memiliki pembahasan tentang pembatal-pembatal Islam yang dalam bahasa para ulama zaman dahulu namanya kitaburiddah. Pembahasannya ada dalam kitab kitaburiddah, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat manusia itu murtad. Hal-hal yang membuat manusia itu murtad. Bahkan disebutkan diantaranya, ketika para ulama memiliki pembahasan masalah ini, sampai ada arba'umi'ah. Berapa? Arba'umi'ah berapa? 400 perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keselamatan seorang. Sehingga 10 yang beliau pilih ini bukan merupakan pembatasan hanya itu, akan tapi sebagaimana yang beliau katakan, ini yang sangat banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat, dan yang beliau pilihkan yang dianggap sangat penting untuk kita ketahui. Semuanya sangat penting kita ketahui, akan tapi ini diantara yang dipilihkan oleh beliau, hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemudian apabila dikelompokkan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pembatal Islam itu ada yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya i'tiqadiyah, ada yang sifatnya fi'liyah, dan ada yang kemudian disebabkan karena syak. Ada berapa? Yang pertama, yang sifatnya qauliyah. Ini yang sifatnya merupakan perkataan-perkataan. Ada perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang bisa membatalkan keislaman seorang, sehingga hati-hati dengan kalimat-kalimat yang bisa menjadikan keislaman dia batal. Termasuk kadang-kadang orang karena ketidaktahuannya mengucapkan kalimat yang dianggap ringan, padahal itu sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Anda sangka bahwasanya perkara itu ringan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat berat, sangat luar biasa. Coba antum bayangkan, sebagian kaum muslimin mengucapkan selamat, selamat, selamat. Selamat yang diselamati ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan bagaimana? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa tahirrul jibalu hadda an da'aw lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhida walada. Hampir-hampir langit itu runtuh, dan hampir-hampir bumi itu terbelah, dan hampir-hampir gunung itu hancur. Dengan sebab apa? An da'aw lirahmani walada. Disebabkan tuduhan mereka Allah telah mengambil anak. Wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhida walada. Sedangkan Allah sama sekali tidak pantas untuk mengambil anak. Karena Allah as-sama, Allah ahad, Allah as-samad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini adalah prinsip yang Allah tegaskan tentang dirinya, bahwasanya Allah itu tunggal, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Allah itu adalah as-samad, tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Sedangkan Allah tidak sama, Allah tidak bergantung dengan makhluk, dan bahkan semua para makhluk bergantung total kepada Allah SWT. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah apapun juga. Ikhwani fillah, sehingga kalimat ini dianggap orang ringan, padahal Allah telah kafirkan pelakunya. Allah ancam mereka dengan jahanam apabila tidak mereka bertaubat. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiih ibnu Maryam wa qalat an-nasara Isa ibnu Maryam wa qalat an-nasara Isa ibnu Allah. Ikhwani billah, ini kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagian kaum muslimin, bagaimana mereka menganggap ini ringan, bagaimana menganggap perkara itu sangat ringan. Maka Allah katakan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Kalian sangka perkaranya itu ringan, sedangkan di sisi Allah itu sangat-sangat berat. Dan Nabi kita mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah kalimat, yang kalimat ini min sakhatillah, kalimat ini termasuk di antara kalimat yang merupakan kemurkaan Allah, yang Allah murkai. La yulqi lahabalan, yang dia mengucapkan kalimat ini tanpa perasaan, tanpa beban perasaan. Artinya tanpa ada pikiran-pikiran sedikit pun tentang besarnya kalimat tersebut. Dia sangka kalimat ringan, dia sangka kalimat yang tidak menimbulkan permasalahan apapun. Ternyata kata Nabi, yahwi biha fi jahannam, yang kemudian ternyata dengan kalimat ini menenggelamkan dia ke dalam jahannam. Kalimat yang berat, kalimat min sakhatillah. Sekarang ucapan selamat kepada orang yang mereka punya keyakinan batil, ini kalimat min sakhatillah atau min ridwanillah? Hah? Kalimat min sakhatillah atau kalimat min ridwanillah, ikhwah? Kalimat min sakhatillah. Bagaimana orang menganggap ringan? Kalau itu dikatakan muamalah, maka ingatlah. Kalau itu dikatakan muamalah sesama manusia dalam rangka membuat toleransi sehingga kehidupannya baik-baikan saja, sungguh Abu Jahal dan Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy, mereka pernah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapannya, ya Muhammad halumma falna'bud ma ta'bud wa ta'bud ma na'bud wa nastarik nahnu wa anta fi amrina kulli fa idza kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina qad syaraknaka fihi wa qad akhadna min haddina minhu. Ya Muhammad, mari kita sekarang damai-damai saja. Mari kita sekarang damai-damai saja. Kami menyembah sesembahanmu, kamu menyembah sesembahanku. Wa nastarik nahnu wa anta fi amrina kulli. Dan kita saling, kita sama-sama berserikat, kita sama-sama bergabung dalam segala urusan kita. Fa idza kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aidina, kalau seandainya yang kamu bawa itu lebih baik dari yang aku miliki, qad syaraknaka fihi, maka kami telah berserikat dengan anda dalam perkara ini. Wa qad akhadna, dan aku telah mengambil, dan aku telah mengambil min haddina, dan aku telah mengambil bagianku. Ini kami telah menyembah sesembahanku dan kami telah berserikat dengan engkau. Wa in kana mimma aidina khairan mimma biyadik, kalau yang aku bawa itu lebih baik daripada apa yang kamu bawa, qad syaraktana fihi, kamu telah berserikat dengan kami dalam urusan ini. Wa akhadta min haddika, dan engkau pun telah mengambil urusanmu. Ini tawaran bagus atau tawaran yang bagaimana, ikhwan? Kira-kira kalau ditawarkan seperti itu, nampaknya bagus atau nampaknya bagaimana? Hah? Hidup untuk, kadang-kadang orang bilang win-win solution. Dahlah, kita gak usah rame-rame. Gak usah tegang-tegang. Gak usah susah-susah. Kita ini yang enak-enak saja. Supaya kita guyup rukun dalam perkara ini. Ikhwati fillah, gaduh-gaduh dalam perkara ini, berserikat dalam perkara ini, kalau yang berserikat itu tahu dengan kecap, dengan kubis, dengan tokolan, dengan lombok, enak. Jadi apa itu? Tahu kupat. Tapi kalau gaduh-gaduh ini dalam perkara akidah yang hak dan batil seperti ini, Nabi tidak memberikan jawaban. Karena Nabi tidak tahu bagaimana bersikap. Maka jawaban turun dari Allah SWT. Apa jawabannya, ikhwan? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, wahai orang yang keras kepala tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah, wahai orang yang mereka tetap berada di atas kekufuran pengingkarannya, wahai orang yang hatinya tidak mau melunak dan untuk beriman kepada Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'abud wa la ana a'budu ma'abatum wa la antum a'buduna ma'abud lakum dinu quwaliyati. jawaban yang super tegas dari Allah Subhanahu wa taala, karena inilah al-wala wal bara praktek, yaitu pada sikap al-wala wal bara. Tidak boleh ada tercampur seujung rambut pun dalam perkara yang hak dengan yang batil. Ikhwati billah, sebagian orang mengatakan kalimat mengucapkan terhadap a'yadul kufar, hari raya orang kafir, adalah perkara ringan. Akan tapi ini di sisi Allah sungguh sangat besar perkaranya. Dan ini bisa masuk di dalam, yaitu nawaqidul Islam yang sifatnya qawliyah. Bisa menjadi pembatal Islam yang sifatnya perkataan, seandainya mereka betul-betul menyadari tentang besarnya perkara itu. Ikhwani billah, yang menyebabkan umat ini terjatuh dalam perkara-perkara besar seperti ini dan mereka merasa tidak berat perkaranya, yang pertama karena kebodohannya tentang hal tersebut, karena ketidaktahuannya umat ini tentang perkara itu, sehingga dianggapnya biasa-biasa. Ada enggak ikhwan orang awam yang menganggap penyakit itu biasa-biasa, tapi dokter spesialis menganggap itu sangat bahaya? Ada enggak? Ada enggak? Sangat banyak. Orang awam menganggap penyakit itu biasa, akan tapi dokter spesialis menganggap ini sangat berat. Ini sangat berat. Berapa banyak penampakan penyakit secara zahir itu enggak seberapa, tapi begitu lihat dalamnya sudah menjadi kanker ganas. Kanker ganas sehingga menjalar ke seluruh tubuh, organ-organnya telah kena yang di dalamnya itu. Sehingga akibat akhirnya sangat buruk, sangat parah. Yang menyebabkan seperti ini diantaranya karena kebodohannya, sehingga dia tidak waspada, tidak segera untuk menanganinya. Yang kedua, keberadaan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi dengan ungkapan-ungkapan beliau, al-a'immatul mudhillun, munculnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat, munculnya para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Pemimpin ini bisa umara, pemimpin ini bisa ulama, yang dua-duanya menyesatkan umat ketika mereka memberikan perkara yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah. Atau dengan ungkapan kata Nabi kita, du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang mereka itu menyeru manusia, tapi seruan mereka itu adalah ke jahannam. In ajabuhum, kalau memenuhi panggilan mereka, qadafuhu ilaihi, maka akan dilemparkan bersama mereka ke jahanam. Dai-dai yang mereka ini menyeru manusia, akan tapi mereka berada di pintu-pintu jahanam. Atau dengan ungkapan Nabi, apa yang telah kita kemarin pelajari, yaitu kullu munafiqin alimul lisan, keberadaan orang-orang munafik tapi lisannya alim, lisannya pandai. Maka ini diantara yang menyebabkan umat ini terjerumus dalam perkara yang mereka anggap ringan, padahal itu sangat berat. Khotibillah, di antara pembatal Islam ada yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya i'tiqadiyah. Ini keyakinan-keyakinan, semua bentuk keyakinan-keyakinan yang batil. Maka ini bisa membatalkan keislaman seorang. Seperti keyakinan di antaranya hululiyah. Apa hululiyah, kawan? Hululiyah, menyatunya antara Allah dengan makhluk. Menyatunya antara Allah dengan makhluk. Ada yang berkeyakinan Allah menyatu dengan makhluk pada makhluk-makhluk tertentu. Seperti umumnya Allah menyatu dengan Nabiullah Isa, sehingga Isa ya Allah, Allah ya Isa. Maka ini adalah akidah yang sangat ini yang berkaitan dengan i'tiqadnya seorang tentang Allah dengan makhluk. Atau manunggaling kaula gusti, keyakinan orang itu manunggaling kaula gusti, menyatunya Allah dengan hamba. Sehingga diantara mereka mengatakan Allah ya saya ya hamba, Allah ya saya ya Allah, manil mukallaf, siapa yang kemudian layak untuk terbebani. Ini adalah diantara keyakinan orang-orang sufi, yang ketika mereka telah sampai tingkat tertentu, maka mereka telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. maka ini keyakinan yang sangat kufur. Sebagaimana juga keyakinan sebagian sufi ekstrim, tidaklah anjing-anjing dan pendeta-pendeta di gereja kecuali Allah SWT. Sehingga Allah ya anjing-anjing ya Allah, karena Allah menyatu dengan semua para makhluk. Sehingga dulu ada mahasiswa YN yang mereka zikirnya bagaimana? Anjing hu akbar. Karena mereka menyamakan dengan Allahu akbar. Tidak ada masalah. Karena Allah ya anjing-anjing ya Allah SWT. Ini sesuatu yang sangat mungkar, yang sangat luar biasa. Ada yang sifatnya pula ikhwani billah, yaitu fi'liyah atau af'al. Ini pembatal-pembatal Islam, sifatnya adalah perbuatan. Seperti sujudnya manusia dengan patung dan perbuatan-perbuatan yang semisal, dia sengaja, betul-betul sengaja dengan perbuatannya nginjek-injek Al-Quran untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu enggak sakti, Al-Quran itu tidak, ini sesuatu yang tidak perlu disakralkan. Ini pendidikan orang yang kepalanya sudah kerusak dengan pemikiran-pemikiran barat. Sehingga dia tulis kalimat Allah, kemudian dia letakkan di lantai, kemudian diinjek-injek dengan sepatunya untuk menunjukkan kalimat ini enggak sakral. Ini sudah betul-betul otaknya itu otak rusak. Coba berani enggak minta maaf ya, ikhwan. Tulis Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kemudian ditulis, lalu letakkan di bawah, diinjek-injek pakai sepatu dia. Berani enggak kira-kira? Subhanallah. Coba kalau berani, silakan lakukan. Antum tulis Presiden RI yang kesekian Jokowi, lalu dia injek-injek dengan kepalanya, dengan kakinya, masya Allah. Maka ini sesuatu yang sangat rusak, yang menunjukkan mereka ingin menunjukkan tidak sakralnya Al-Quran, tidak sakralnya Allah, tidak sakralnya Nabi. Lalu dia tunjukkan dengan ekspresi seperti itu, dan ini ditularkan di dalam lembaga-lembaga pendidikan yang notabenenya harusnya mencetak ulama, harusnya mencetak ulama, mencetak da'i-da'i yang membimbing manusia ke jalan Allah SWT. Akan tapi begitu mereka telah mendidik para mahasiswa menjadi manusia-manusia yang kufur kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sifatnya pula syak, keraguan. Dan ini diantara yang paling sangat berdampak, paling sangat berpengaruh adalah pengaruh filsafat. Orang ketika belajar filsafat dan kemudian merasuk itu jadi keyakinan, maka diantaranya dia bahkan ragu apakah betul Al-Quran itu benar, apakah betul Nabi itu benar, apakah betul alam kubur itu benar. Ini terjadi, ini terjadi yang seperti itu. Minta maaf, dulu ada kawan-kawan HMI, ada kawan-kawan HMI yang biasa menggunakan logika-logika mereka, dan mereka suka baca buku-buku filsafat sampai pada tingkat keraguan yang betul-betul itu merasuk dalam hatinya. Ragu dengan Rasulullah SAW, ragu dengan azab kubur. Ini disebabkan karena pemikiran yang masuk ke kepala, dan kalau sudah masuk seperti itu sangat bahaya sekali. Dan begitulah ya khotib billah, ada berbagai macam ini perbuatan yang membatalkan keislaman. Sekian banyak itu, kalau diringkas kira-kira seperti itu. Ada yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya i'tiqadiyah, ada yang sifatnya itu fi'liyah, ada yang sifatnya lah karena ini syak, disebabkan karena keraguan. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, nawaqidul Islam, pembatal Islam, nawaqid dari naqid, ini mubsid, perusak, mubtil, pembatal. Al-Islam sebagaimana dikatakan para ulama, Islam dengan makna yang am dan Islam dengan makna yang khas. Islam dengan makna yang umum adalah Islamnya semua para nabi dengan definisi umum sama. Islamnya Nabiullah Nuh sampai Islamnya Rasulullah SAW sama. Dan semua nabi membawa satu ajaran yaitu dinul Islam, dan membawa ajaran yang pokok yang sama yaitu dinu tauhid, agama tauhid. Maka Nabiullah Nuh adalah muslim, sebagaimana Nabiullah Ibrahim Abul Anbiya adalah muslim, sebagaimana Musa Isa adalah muslim, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam banyak ayat. Contoh, Nabiullah Nuh mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan oleh Allah agar menjadi seorang muslim. Nuh adalah muslim. Nabiullah Musa mengatakan, alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya kalian orang-orang Islam. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, ya bunayya, ya baniya, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian agama, maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali anda sebagai seorang muslim. Ibrahim dan anak cucunya muslimin. Nabiullah Yusuf, beliau mengatakan di antaranya, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Bilqis ketika menerima dakwahnya Nabiullah Sulaiman, apa katanya? Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama dengan Nabi Sulaiman. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ketika dalam kejaran orang-orang Yahudi untuk dibunuh, dan kemudian Allah selamatkan Nabiullah Isa diangkat ke langit, maka di antara perkataan Isa, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku di jalan Allah? Qalal hawariyun, berkata orang-orang hawari, nahnu ansarullah, amanna billah, washhad bi anna muslimun. Kami adalah para penolong agama Allah. Ini siap menolong Nabiullah Isa dan agama yang dibawa. Kami beriman kepada Allah dan saksikan kami adalah kaum muslimin. Sehingga Nabiullah Isa adalah muslimin. Dan semua mereka memberi mendakwahkan satu kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat Islam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus sebelum engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kami wahyukan kepadanya, kepada mereka itu, la ilaha illa ana, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali diriku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Maka semua para rasul mereka mendakwahkan kalimat la ilaha illallah tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilain ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada sembahan lain kecuali Allah. Ini ucapan Nabiullah Nuh, ucapan Nabiullah Hud, ucapan Nabiullah Saleh, ucapan Nabiullah Shu'aib, dan ucapan senada dengan itu ucapan semua nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa katanya? Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan jaya. Kalian akan menang. Nabiullah Isa, bagaimana mereka dia mengatakan? Allah Subhanahu wa taala akan tanya Nabiullah Isa kelak di yaumul kiamah. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Ya Isa, apakah ya Isa, dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Isa, ya Isa, apakah anda yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Apa kata Nabiullah Isa ikhwati billah? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqin. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas aku mengucapkan perkara yang bukan hakku untuk mengucapkan. In kuntu qultu faqad alimtah. Seandainya aku pernah mengatakan, pasti engkau tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang mengetahui segala perkara yang gaib. Ma amartani illa ma qultu lahum illa ma amartani bi. Tidak ada yang aku ucapkan kepada mereka ya Rabb kecuali seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? U'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang Allah itu Rabbku, sesembahanku dan sembahan kalian. Lihat, Nabiullah Isa mendakwahkan kalimat yang sama dengan semua para Nabiullah alaihissalatu wassalam yang lainnya. Sehingga ketika Nabiullah Muhammad SAW ikhwati billah diperintahkan Allah berdakwah kepada ahlul kitab, apa yang didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, Allah katakan, Qul ya ahlal kitab, katakan ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, ya ahlal kitab, wai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Mari kita menuju pada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kalimat Rasulullah SAW sama dengan kalimatnya Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, apabila mereka mengembalikan kepada Musa dan Isa. Yang dibawa Nabi kita sama dengan yang dibawa oleh Nabiullah Musa dan Isa. Apa yang dimaksudkan dengan kalimatun sawa ikhwati billah, kalimat yang sama, yang kalau orang-orang liberal kemudian memotong sampai di sini, maka tidak ada bedanya antara kita dengan Yahudi dan Nasrani. Semuanya adalah agama dari langit dan mereka semuanya masuk berak menjadi ahlul jannah tanpa dia melanjutkan pada kalimat-kalimat berikutnya. Padahal Allah jelaskan apa maksudnya kalimatun sawa dalam ayat tersebut. Apa itu? Yang pertama, Allah na'budu illallah. Jangan pernah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, walan nusrika bi syai'an. Dan jangan sampai kita sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Yang ketiga, wala yattakhidu ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah. Dan jangan pernah di antara kita menjadikan sesembahan selain Allah. Jangan pernah di antara kita ini mengangkat satu dengan yang lainnya sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Yahudi mengangkat ulama mereka sebagai arbab min dunillah, atau sebagaimana orang Nasrani telah mengangkat para pendeta mereka sebagai arbab min dunillah, maka ajakan Nabi, jangan pernah di antara kita menjadikan satu yang lainnya arbab min dunillah. Lalu perhatikan pada penggalan kalimat yang terakhir, fa in tawallau. Tapi kalau ternyata kalian berpaling dari ajakanku ini untuk kembali pada kalimat yang sama antara kami dengan kalian, ishadu bi anna muslimun. Persaksikanlah kami adalah kaum muslimin. Ikhwati billah, sehingga Islam agama yang hakikatnya sama dari nabi pertama sampai nabi yang terakhir. Dan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam adalah pembatal dari pokok perkara yang sangat mendasar dari kalimat la ilaha illallah ini. Beliau sebutkan ada 10. Beliau sebutkan dari yang paling besar, yang paling jelas, yang paling gamblang sebagai pembatal Islam, yaitu asyirku billah, asyirku fi ibadatillah, syirik dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimallah, dalam pembahasan tauhid insyaallah nanti kita juga melewatinya, para ulama membahas tauhid itu ada 3 macam. Apa? Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga al-asma wa sifat. Akan tapi beliau mencukupkan dalam membahas syirik ini diantaranya itu mengambil salah satu diantara syirik yang paling pokok, itu asyirku fi ibadatillah. syirik dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada syirik dalam hal rububiyah, ada syirik dalam hal uluhiyah, dan ada syirik dalam hal asma wa sifat. Akan tapi ikhwan, seandainya manusia mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, mereka mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, mereka punya keyakinan-keyakinan yang benar tentang rububiyah Allah, kemudian mereka terjatuh dalam syirik uluhiyah, maka tidak ada gunanya sama sekali keyakinan mereka tentang rububiyah Allah SWT. Maka menyampaikan atau beliau sampaikan syirik dalam hal uluhiyah, asyirku fi ibadatillah, maka telah mencukupi untuk rusaknya keyakinan mereka, walaupun mereka memiliki keyakinan yang benar tentang Allah SWT. Karena yang dituntut adalah setelah mereka memiliki keyakinan yang benar tentang Allah, mereka memberikan totalitas amal ibadah mereka itu hanya kepada Allah semata. Ini yang dikatakan dengan af'alul ibad. Ini perbuatan hamba yang mereka harusnya menjadikan semua amal ibadahnya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah punya cerita akan kita lanjutkan pada masa yang akan datang bismillah. Sampai sini dulu kita waktu masuk isya. Dan insyaallah kita akan sampaikan atau kita mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah untuk bisa menelusuri satu persatu dari perkara ini sehingga Allah memberikan faedah kepada kita dari pelajaran sangat mendasar dari kitab Al-Wajibat atau khususnya dalam pembahasan Nawaqidul Islam, pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.